sendu. Oleh darah yang bersamaan di mau terkil teman hilang dalam batas pandang yang terang. Hilang yang mencari terulur dalam air, terkubur terkubur tersembunyi. Hidup ini cekik sendiri. Keyakinan bangkitlah dan coba sendiri. Beri kami